Bahkan dulu ku tak pernah mencintaimu. Mungkin semua kan berbeda, takkan pernah terjadi kisah kita. Andaikan dulu kau tak pernah mencintaiku, mungkin semua kan berbeda, takkan pernah ku rasakan luka. Ku biarkan semua yang telah terjadi, biarlah. Ku sadari semua bahwa memang cintamu untukku. Telah ku berikan cintaku, telah ku berikan sayangku. Namun nyatanya kau tak pernah bisa. Kau tak pernah mencintaiku, mungkin semua kan berbeda, takkan pernah ku rasakan luka. Ku biarkan semua yang telah terjadi, bahwa memang cintamu bukan untukku. Telah ku berikan cintaku, telah ku berikan sayangku. Namun nyatanya kau tak pernah bisa.